Sunday bye. Pasang jangan bilang proba moda Sunday bye. Bye Sunday bye. Bye Sunday bye. Tanah Timur bebe bye. Bye Sunday bye. Bye Sunday bye. Proba moda lebe bye. Bye Sunday bye. Bye Sunday bye. Itu semua beta punya. Di Sumba sana ada kuda sandalwood. Di Flores sana ada si komodo densis. Di Alok sana ada buah kanadi. Di Timur sini ada wangi cendana. Pasong jan bilang tanah Timur sonde bay. Pasong jan bilang proba moda sonde bay. Hari beta makan jagung bose. Beta aus, beta minum gula air. Di ladang tuka todang makan jagung titi. Enak lagi makan buah kenadi. Sang jam bilang tanah Timur sonde bay. Timur sonde bay. Pasang jangan bilang proba moda sonde bay. Bay sonde bay. Bay sonde bay. Tanah Timur lebe bay. Bay sonde bay. Bay sonde bay. Proba moda lebe bay. Bay sonde bay. Bay sonde bay. Itu semua beta punya. Lote ada tempat oe mau. Di Flores sana ada danau Kelimutu. Di Sabu sana ada tempat tenihau. Di Timur sini mandi di Lasiana. Pasong jangan bilang tanah Timur sonde bay. Sana